نعم، شكرا يا أبا زهر، جزاك الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. نلanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah لغير الناطقين بها، yang mana kita di penghujung daripada Ad-Darsus Tsalitsa Asyar di pelajaran 13, tepatnya di bagian Jim, di bagian ketiga dari pelajaran 13. Sedikit mereview apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa Ad-Darsus Tsalitsa Asyar ini, pelajaran ke-13 ini ya ikhwan, terkait dengan al-jama' atau bentuk plural dari sebuah kata benda, bentuk plural dari sebuah kata benda. Dan jama' dalam bahasa Arab ada tiga bentuk. Yang pertama jama' mudzakkar, ini sudah kita temukan di bagian alif. Kemudian jama' mu'annath di bagian ba, dan jama' taksir di bagian jim. Dan jama' taksir yakni jama' yang bentuk mufradnya tidak terlihat lagi, yakni sudah terpecah, maka disebut taksir, yakni jama'nya sudah tidak lagi terlihat bentuk tunggalnya. Adapun jama' mudzakkar dan jama' mu'annath yang pernah kita pelajari sebelumnya, bentuk tunggalnya terlihat. Dan ada tambahan, hanya ada tambahan beberapa huruf untuk menyempurnakannya menjadi jamak. Adapun di bagian jim ini kita akan temukan banyak bentuk jamak taksir, yakni jamak yang kita tidak melihat lagi bentuk tunggalnya. Dan sebelum kita masuk ke bagian jim, ada al-kalimatul jadidah yang belum sempat kita baca. Alhamdulillah, ikhwan. Halaman safha 78. Iftahu safhata 78. Buka halaman 78. Al-kalimatul jadidah halaman 78. Sudah ketemu semua, ikhwan? Bagi ikhwan dan akhwat di rumah, sekali lagi kita di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Kita masuk ke Ad-Darsus Tsalitsa Asyar, pelajaran 13, dan malam ini kita masuk ke bagian yang ketiga daripada pelajaran 13 ini, bagian jim yang ada di halaman 78, halaman 78. Alhamdulillah, ikhwan studio sudah hadir. Alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Khairan, masyaallah. Jazakumullahu khairan ala hudurikum ya ikhwah. Mohon dibaca, siapa ikhwan di studio baca al-kalimatul jadidah? Man? Man yaqra? Naam. Tafadhal ya. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Nah, zaujun jam'uhu azwajun. Nah, zaujun atau az-zauju? Az-zauju. Nah, bi alif lam. Az-zauju jam'u azwajun. Nah, jam'uhu. Jam'uhu azwajun. Nah, jama'nya adalah azwaj. Nah, atau jam'uha azwaj. Nah, apa makna az-zauj? Suami. Bisa suami, bisa istri. Pasangan. Nah, az-zauj sama seperti kalimat al-bay'u. Al-bay'u itu bisa bermakna al-jual, bisa bermakna membeli. Bisa bermakna al-bay' atau asy-syira. Nah, tapi di sini karena tidak ada alif la, tidak ada ta' marbuta, afwan, tidak ada ta' marbuta, maka di sini suami. Sepertinya dia masuk ke dalam mudzakkar, yakni suami. Nah, atau kalau mau lebih universal lagi terjemahannya pasangan. Masih ketarik ya, Ilham? Nah, ada khas di mutazawijin. Nah, tafadhal. Al-mar'atu Jam'uhu nisa'un. Jam'uha nisa'un, na'am. Ma mana al-mar'ah? Perempuan, Sat. Nah, anda ta'rifu, ha? Al-jama' huna nisa'un. Antum perhatikan di sini untuk al-mar'ah, jama'nya bentuknya berbeda, sangat berbeda dengan bentuk mufradnya. Bukan al-mar'at misalnya. Bukan al-mar'at misalnya, tapi an-nisa. Nah, dan dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat An-Nisa. An-Nisa. Nah. Nah, teruskan. Baina qausain, Ustaz. Nah, al-mar'atu al-mar'atu biduni al biduni al imra'atun. Nah, lihat di sini unik keunikan daripada kata al-mar'atu ketika dihapus alif lamnya tidak mungkin jadi mar'atu tapi imra'ah imra'atun. Nah, ini dihafal. Al-mar'atu ketika dihapus alif lamnya jadi imra'ah imra'atun. Nah. Nah, teruskan. Satu lagi. Qaribun. Nah, mana qaribun? Dekat. Ma didduha ba'id. Ba'idun. Nah, ahsant. Nah, dengan demikian selesai sudah bagian ba secara sempurna. Kita masuk ke bagian jim. Istami'u jayidan ana aqra. Istami'u jayidan ana aqra. Dengarkan dengan baik ana yang akan membacakan nasnya. Istami'u faqat. Dengarkan sajalah ahad. Yukarrir. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي. هؤلاء جمع daripada ini kan هؤلاء هذا هؤلاء جمع daripada هذا هذا dan هذه sama هذا dan هذه jamaknya sama yakni هؤلاء إخوتي. Mana إخوتي إخوة جمع daripada apa ini أخون saudara. Jangan salah, tak di situ bukan menunjukkan muannas. Ini jamak daripada akhun mudzakkar. Saudara, bukan saudari, hati-hati. Ikhwati, saudara-saudaraku. Berarti haula'i ikhwati apa artinya haula'i ikhwati? Mereka ini. Mereka ini pada saudara-saudaraku. Nah. Wa ulaika asdiqai. Nah, di sini ada ulaika. Ulaika jama' daripada dhalika dan tilka. Ini kata tunjuk dhalika dan tilka lil ba'id. Jama'nya ini. Ulaika. Faham, Tom? Faham, insyaAllah. Berarti bagaimana terjemahannya? Wa ulaika asdiqai. Kaifa terjemah, ya khuan? Dan mereka itu. Dan mereka itu asdiqai. Teman-temanku. Naam, teman-temanku atau kawan-kawanku. Awas ada i di situ sama seperti ikhwati ada ya juga. Ikhwati itu ya di situ ana. Asdiqai ya di situ juga maknanya ana dhamir muttasil. Kata ganti yang menempel dengan kata benda. Ana menjadi huruf ya. Ikhwati asalnya ikhwatun plus ana. Ikhwatun ditambah dengan ana. Ketika digabung menjadi ikhwati asdiqaun plus ana menjadi asdiqai. Asdiqau apa? Laisa asdiqaun. Asdiqau. Dia termasuk lamamnu min as-sarf yang tidak boleh diberi tanwin. Man ulaika rijalut tiwalu. Man. Ulaika rijalut tiwalu. Mohon bantuannya, terjemahannya. Dan siapa mereka itu laki-laki yang tinggi-tinggi itu. Nah, dan siapa mereka laki-laki dewasa yang tinggi-tinggi itu. Ada berapa jamak di sini? Di baris kedua ini. Tiga. Salasa tu jumu'. Nah, yang pertama, ulaika jamak daripada ذلك ذلك أحسنت الرجال رجل Ar-rajul. Nah. At-tiwal. At-tawil. Tiga-tiganya jamak semua. Jawabannya hum atibba'u min Amerika. Hum mereka atibba'u. Mana atibba'u? Para dokter. Para dokter min Amerika, dari Amerika. Amerika. Lihat ada jamak di sini. Mana jamaknya? Atibba. Yang pertama hum. Hum. Jamak daripada huwa atibba'u. Lihat yang diberi tasdid ba'nya ya ikhwan. Jadi jangan baca atibba'u salah. Adi kira'a ghair sahih. Yang benar adalah as-sahih atibba'u. Ba'nya yang musyaddadah. Wadih? Wadih insyaallah. Wadih ya Abu Abdullah. Jelas? Atibba'u jamak dari apa ini ya ikhwan? Tabib. Tabibun. Nah, tabibun jam'uhu atau jam'uha atibba'u. Tidak, bukan atibba'un. Awas, sama seperti kata asdiqa'u. Bukan asdiqa'un. Begitu pula ini. Atibba'u, bukan atibba'un. Nah, nanti akan dibahas insyaallah. Man ula'ikan nisa'u. Ah, terjemah ya ikhwan. Man ula'ikan nisa'u. Siapa mereka para perempuan ini? Ya, perempuan itu, afwan. Ula'ika jamak daripada tilka di sini. An-nisa jamak dari apa? Al-mar'atu. Al-mar'atu, ahsant. Man ula'ikan nisa'u, siapa para wanita itu? Wanita itu? Jawabannya hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Terjemahkan ya ikhwan. Mereka para para ibu-ibu. Para ibu dari murid-murid. Dari para siswi. Para siswi. Ibu dari para siswi. Ini orang tua murid santriwati. Ada berapa jamak di sini? Khalatha. Tiga-tiganya jamak semua. Hunna jamak daripada hiya. Kalau sebelumnya hum jamak daripada huwa. Kalau hunna hiya. Hiya. Ummahat jamak daripada ummun. Lihat ikhwan di sini, ummahat jamak daripada ummun. Ummun. At-talibat jamak daripada At-ta'ah. Jamak dari apa? At-talibah. At-talibatu. Naam. Aba'ut tullabi. Sebentar. Ummahatut talibati. Limada at-talibati majrur? Limada majrur at-talibati ya ikhwan? Mudafun? Ilayhim. Aina al-mudaf? Ummahatu. At-talibati mudafun? إليه مجرور بالإضافة. نعم. آباء الطلاب عند المدير. آباء الطلاب عند المدير. نعم. ترجمه يا إخوان. بابا para siswa. نعم. Para bapak dari para siswa. Bapak dari para siswa. Indal mudir. Bersama kepala sekolah. Bersama kepala sekolah. Nah, indah di sini ma'a. Dan zahirnya terlihat di satu ruangan. Ya, di ruangan al-mudir. A'ula'ikan nisa. Ada dua hamzah di situ ya ikhwan. Hamzah pertama A. Al-istifham. Apakah A'ula'ika. Al-hamzah yang kedua adalah huruf pertama dari kata ulaika. La tukhti. Yang salah. A'ulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Ah, terjemah ya ikhwan. A'ulaikan nisa'u. Apakah para perempuan itu khalatuki bibimu. Bibimu. Khalat bibimu. Ki di situ anti karena Maryam. Ya Maryamu, wahai Maryam. Naam. Naam, naam sahih. Al-khala. Ini bibi dari ibu. Naam. Ada bibi dari ayah? Ammah. Naam, ammatun. Bibi daripada ibu, khalatun. Khalatun. Naam. Terjemahkan ya, Ustaz. Mana a'ulaika nisa'u khalatuki ya Maryamu? Terjemahkan sekali lagi. Apakah para wanita itu? Apakah para perempuan itu merupakan bibi-bibimu wahai Maryam? Naam. Wadih. Wadih. Naam. La taqul wadih in kana ghayra wadihan. Jangan bilang wadih kalau tidak wadih. Jangan bilang jelas kalau belum jelas. Naam. Jangan wadih saja setelah antum baca ketahuan ghayra wadih. Hadza la yajuz. لا يجوز السكوت في هذا السؤال يا اخوان هل فهمتم نعم ها الذي يجب فقط ابا زهري نعم اما بقيه الاخوه في السريه هل فهمتم ابو ادم فقط والاخرون لا ندري يعني لاين kita enggak tahu ini يا ابو عبد الله فهمت سكوت الاجابه موافقه نصفه ها نصفه ولماذا لا تكون كله سكوتها لا هذا للبكر هذه للمرأة أم أنتم رجال كلكم رجال هلا طيب nanti setengahnya mana yang belum paham ditanyakan nanti لا تسكتوا يا إخوان jangan diam saja kalau belum paham anda bilang paham berarti antum dusta harus kebalik fahimtu هذا صدقون ولا كذب هذا كذب إن كنت غير فاهم لا تقول فهمت هذا belum paham jangan bilang paham dusta antum mendustakan diri sendiri dan mendustakan gurunya mengira antum paham ternyata tidak paham ini permasalahan para tulab dari Melayu Abu Zuhri ini seakan-akan fahimtum itu seakan-akan jadi otomatis fahimna di belakang, apa tadi? Saya tidak paham. Nah, harus tanya. Karena pepatah kita masyhur dalam pepatah kita, baru bertanya, sesat di WC umum. Nah. Taib. A'ulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Apa jawabannya? Lihat halaman berikutnya. La. Hunna ammati. Ternyata bagaimana ya, Kwan? Terjemahannya la. Bukan. Tidak. Hunna mereka ammati. Ternyata bibi-bibi dari ayahku. Bibi-bibi dari ayah. Bibi-bibiku dari ayah. Kata kan khalat. Ternyata bukan khalat, ternyata ammat. Jamak daripada ammatun. Jamaknya ammatun. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Kaifa terjemah? Mereka ini para dokter dan mereka itu para insinyur. Nah, dan mereka itu para insinyur, yakni arsitek. Berikutnya, haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Haula'ir rijalu fuqara'u. Mereka para laki-laki dewasa ini fuqara, miskin. Dalam kondisi fakir. Wa ulaika aghniya'u, dan mereka itu aghniya. Naam, orang-orang kaya. Fuqara aksuha au dhidduha aghniya. Fuqara apa mufradnya ya, kawan? fakir. Fakirun. Agniya'u jama' daripada? Ghaniyun. Naam. Fahimta ya Ilham? Fahimta. Mada fahimta? Apa yang anda paham? Bagian mana yang anda paham? Semuanya? Masya Allah. Syukur ya, jazakallah khairan. 100%. 100%. Naam. Ulaika at-tullabu dha'afun. Ah, ulaika at-tullabu dha'afun. Terjemah ya, Pak. Mereka itu para siswa yang lemah. Yang lemah-lemah. Yang lemah-lemah. Nah, wallahualam lemah yakni intelektualnya atau lemah fisiknya, wallahu a'lam. Nah, ulaika at-tullabu dha'afun. Sepertinya terkait intelektual lah sepertinya. Karena disebut at-tullab di sini. Jadi kalau antum bilang ulaikal auladu dhaafun, nah berarti bisa jadi maksudnya fisiknya. Nah, di sini disedikatkan dengan kata at-tullab, yakni permasalahan di intelektualnya. Wallahu a'lam bissawab. Ala kulli hal, dhaaf secara bahasa artinya jamak daripada dhaif. Man ulaikar rijalu? Nah, terjemah ya, ikhwan. Man ulaika ar-rijalu, siapa mereka itu para lelaki, siapa para laki-laki, para laki itu jawabannya hum wuzara'u. Hum wuzara'u, mana wuzara? Tani jamak daripada wazir. Ha? Menteri, para menteri. Nah, atau bilang para petani antum. Sahih? Nah. Para menteri. Nah, i-nya sama, petani, menteri, hampir sama i-nya. Tapi depannya enggak ada yang sama sama sekali. Nah, menteri pertanian. Menteri pertanian. Oh, taksud hala? Ya, rubah masahih. Nah, ada ta'wilun rubah mafi na'ul minas sihah. Walaukana qalidah. Tapi pelan, istami'u thumma kariru. Istami'u thumma? Kariru. Kariru, ya ikhwan, jami'an. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Baik, man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Ya Abu Abdullah, ikut baca Abu Abdullah. La taskut. Sekali lagi, hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Man ula'ikan nisa'u? Man ula'ikan nisa'u? Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'u tullabi indal mudiri. A'ulaika an-nisa'u khalatuki ya Maryamu. A'ulaika an-nisa'u khalatuki ya Maryamu. La hunna ammati. La hunna ammati. Ha'ulai atibba'u. Ha'ulai atibba'u. Atibba'u. Atibba'u. Wa ulaika muhandisuna. Wa ulaika muhandisuna. Ha'ulai rijalu fuqara'u. Ha'ulai rijalu fuqara'u. Wa ulaika aghniya'u. Wa ulaika aghniya'u. Ulaika at-tullabu dha'afun. Ulaika at-tullabu dha'afun. Man ulaika ar-rijalu? Man ulaika ar-rijalu? Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Naam. Tayyib. Naftah al-majal li al-ikhwa fi studio awalan, thumma lil mustami' al-mushahidi. Man yaqra? Ailhan, anta qara'ta al-kalimat al-jadida, anta ya Sheikh, iqra. Iqra arba'at astur, 4 baris. Haulai ikhwati ikhwati wala ikhwati. Haulai ikhwati. La, al-waw alaysa fihi mad, tidak ada panjangnya di situ. Ikhwati. Haulai ikhwati. Haulai ikhwati. Haulai ikhwati. Naam. Wa ulaika asdiqai. Ahsant. Terjemah Syekh. Mereka ini saudara-saudaraku dan mereka itu teman-temanku. Naam, ahsant. Sahih. Man ulaika rijalut tiwalu. Siapa mereka para laki-laki yang tinggi-tinggi itu? Naam, ahsant. Hum attiba'u. Ah, gimana bacaannya? Hum attiba'u min Amerika. Ahsanta ya Syekh. Mereka para dokter dari Amerika. Naam. Satu lagi. Man ulaikan nisa'u. Siapa mereka para perempuan itu? Naam. Cukup. Khalas, yakfi. Al-jawab, tafadhal ya Abu Adam, wasil. Syukran laka ya wa jazakallah khairan ya Syekh. Masya Allah, qira'ah mumtazah wa tarjamah sahihah, alhamdulillah. Hunna ummahatut talibati. Nah. Mereka adalah orang tua para siswi. Nah, orang tua apa nih? Ummahat atau mudzakkar atau muannats? Ibu-ibu dari para siswi. Naam. Wasil. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. Bapak-bapak dari para siswa bersama kepala sekolah. Naam, ahsan. Alhamdulillah. A'ula'ika nisa'u khalatuki ya Maryamu. Naam. Apakah para ibu-ibu itu bibi dari ibumu wahai Maryam? Naam. La hunna ammati. Naam. Bukan. Mereka adalah bibi dari ayahku. Naam. Naam. Syukran. Jazakallahu khair. Lasmati akhudh al-mindil li akhina. Ilham. Khudh al-mindil. Jazakallahu khairan ya Aba Adam. Barakallahu fiik. Tafadhal. Ibnu man? Adam ibnu man? Wasil. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Naam. Mereka ini para dokter-dokter dan mereka ini para insinyur-insinyur. Para insinyur. Naam. Haula irjalu fuqara'u wa ulaika aghnia'u. Mereka ini kaya dan itu miskin. Dan mereka itu miskin. Ha ulai rijal fuqara, para laki-laki ini miskin-miskin. Lelaki itu kaya-kaya. Naam, dan mereka itu kaya-kaya. Naam. Labas. Ulai katullabu di'afun. Naam. Mereka itu para pelajar yang lemah-lemah. Naam. Man ulai karjalu, siapa para lelaki ini? Siapa para lelaki itu? Naam. Hum wuzara'u. Mereka itu para menteri. Iya, jazakallahu khairan. Kaifa al'an ya Aba Abdullah? Fahimta 100%? 100% fahimta? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Idzan iqra' al-kamilan. Baca semuanya. Dan tidak usah diterjemahkan. Apabila sudah paham, tidak usah diterjemahkan. Bismillah. Naam. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Mumtaz. Man ulaika raj Man ulaika rajul la yumkin rajul rijal nah. Man ulaika rijal tiwalun tiwalun man ulaika rijal tiwalu mumtaz ha hum atibba'u min amrika na'am man ulaika nisa'u hunna ummah hunna ummahatut talibati na'am aba'ut tullabi indal mudiri na'am a'ula'ika nisa'u khalatuki ya maryamu na'am la hunna ammati a'ha'ula'i atibba'u wa ula'ika muhandisuna jamil haula'i rijalu fuqara'u wa ula'i wa ula'ika agniya'u na'am ula'ika tullabu dhi'afun na'am dhi'afun man ula'ika rijalu hum hum wuzara'u na'am ma mana wuzara'u para menteri ma mufraduha apa tunggalnya wazir wala wazir wazir bil zai na'am wazir ahsant syukran ya akhi jazakallahu khairan baraka qira'ah mumtazah wallahi jamil alhamdulillah idan alan fahimtum 100% paham sana 100% insyaallah insyaallah alhamdulillah masyaallah ijabah qawiyah ya'ni walaysa ijabah dha'ifah na'am kan fil awal ijabah dha'ifah al'an ijabah qawiyah dari jawabannya lemah sana jawabannya kuat faham tu insyaallah alhamdulillah faham tu ya Adam faham tu faham tu ya Ilham anta huna wala fi makan akhar huna na'am يسمك هنا ورأسك هنا كذلك جزاكم الله خير فضل نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين peningat dan pemirsa TV alhamdulillah kita telah simak bersama sesi qiraah yang dibacakan yang pertama oleh Ustaz Hamzah juga oleh para ikhwah yang ada di studio juga terjemahannya alhamdulillah dan sekarang kita berikan kesempatan bagi para peningat dan pemirsa untuk mencoba membaca dalam sesi qiraah ini silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung silakan dibuka di pelajaran ke-13 halaman 78 baik kita angkat untuk penelpon yang pertama silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo ahlan basalan nah Masya Allah ahlan ya Ummu Abdillah kaifa haluki Alhamdulillah ya Ustaz, alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Ana bikhair alhamdulillah. Syukran. Syukran ala hadha as-su'al. Siapa mau baca nasnya? Silakan. Ya, insyaallah ya. Wa tarjimin la tansa at-tarjamah. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Nah. Mereka ini saudara-saudaraku dan mereka itu teman-temanku. Nah. Man ulaika rijalut tiwalu? Siapa para laki yang tinggi-tinggi itu? Nah. Hum atibau min Amerika. Bagaimana kamu baca tabib ini? Bacaan atibau bagaimana? Atibau. Naam. Atibau min Amerika. Taknya jangan ditasdid. Atibau lewat saja. Atibau. La. Taknya jangan ditasdid. Atibau. Naam. Atibau. Naam. Atibau. Mumtaz. Hum atibau. La. Taknya jangan ditasdid. Hum atibau. Oh, hum atibau. Nah, atibau yang ditasdid adalah ba'nya. Hum atiba'u ya. Amerika. Nah. Mereka para dokter dari Amerika. Nah. Man ula'ikan nisa'u, siapa para wanita itu? Bunna ummahatut talibati. Nah. Mereka ibu-ibunya para siswa. Nah. Para siswi. Para siswi. Abda utulabi yang indah mudiri. Tulabi, lamnya musyaddadah. Apa utulabi yang indah mudiri. Naam, jamil. Bapak-bapak para siswa itu bersama bapak pimpinan. Iya. Ula ikan isau ulaika atau aulaika? Aulaika nisa'u kholatuki ya Maryamu. Nah, kholatuki, sekali lagi umum. Aulaika nisa'u kholatuki ya Maryamu. Nah. Apakah mereka para wanita itu bibimu dari ibumu, hai Maryam? Naam, labas, terus. Ula'il rijalu fuqara'u. Ada yang terlewat, satu baris. Ula'i atiba'u. Umu Abdullah, satu lagi di atasnya. Lahunna amati. Lahunna amati. Naam. Bukan, mereka bibiku dari bapakku. Naam. Haulai atiba'u waulaika muhandisun. Mereka ini para dokter dan mereka itu para insinyur. Naam, sahih. Haulai rijalu fuqara'u waulaika aghniya'u. Naam. Mereka ini para lelaki yang fakir, yang miskin, dan mereka itu kaya-kaya. Nah, terus. Ulaika tulabi diafun. Sekali lagi, Umo. Ulaika. Ulaika tulabu. Nah. Ulaika tulabu diafun. Mereka para siswa itu do'if, lemah. Lemah. Nah. Lemah. Man ulaika rijalu. Siapa para laki itu? Hum wuzara'u. Mereka para menteri. Naam. Wuzara jamak dari apa? Wazirun. Wazirun. Menteri. Menteri. Dha'ifun. Dha'ifun. Dha'ifun. Atibba'u. Tabibun. Tabibun. Syukran, Masya Allah. Syukran laki ya Umma Abdullah, Masya Allah. Qira'ah mumtazah. At-tarjama sahiha wa anti mumtazah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umma Abdullah di Solo. Baik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan yang kedua Ustaz. Nah. Kita masih bisa berikan kesempatan, silakan di line telepon 0218236543. Masih di sesi qiraah, diulang kembali untuk nas yang ada di fasal jim ini ya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu? Ustaz. Ahlan, dengan siapa Umu, di mana? Dengan di Pekayon. Iya, di Pekayon ibu siapa? Halo, dengan ibu siapa? Mohon maaf, mungkin ada gangguan telepon, bisa bergeser sedikit mungkin. Kita cari koneksi yang terbaik. Baik, halo, dengan siapa di mana? Baik, mohon maaf, tidak bisa kita simak dan mungkin coba diulang kembali di line telepon 0218236543 bagi umum yang ada di Pekayon dan juga bagi yang lainnya. Kita coba untuk sapa kembali untuk telepon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umum di mana? Silakan, dengan siapa di mana? Ummu Safira dari Subang. Ummu Safira, ahlan wa sahlan. Konsentrasi Ummu ya. Ahlan bik. Konsentrasi Ummu ya. Fokus Ummu ya. Ummu. Ya. Dengar suara saya? Iya, Ustaz. Ya. Nah, fokus ya. Iya. Nah. Mau baca? Mau baca Ummu? Mau baca. Silakan. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Nah, silakan. Fokus Ummu, jangan sibuk dengan yang lain dulu. Fokus. Silakan. Iya. Iqra'i. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ha ula'i ikhwati wa ula'ika asdiqo'i. Ya. Man ulaika ar-rijalu at-tawalu? Terjemahkan dulu yang pertama, Ummu. Haulai mereka saudara-saudara perempuanku dan mereka saudara-saudara laki-lakiku. Nah, Ummu dari awal mengikuti atau baru saja bergabung, Ummu? Baru bergabung, Ustaz. Baru bergabung? Iya. Ikhwati artinya saudara-saudara laki-lakiku. Oh iya. Bukan saudara perempuan. Asdiqai, oh, iya. Teman-temanku. Oke. Nah, ulang sekali lagi, Ummu. Haulai ikhwati mereka saudara-saudara laki-lakiku. Nah. Wa ulaika asdiqoi dan mereka teman-teman laki-lakiku. Iya, bagus. Terus. Man ulaika arrijalu tiwalu. Nah. Siapa? Disambung Ummu. Man ulaikar. Man ulaikar rijalu tiwalu. Bagus. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Nah, siapa para lelaki? Siapa para lelaki yang tinggi itu? Nah. Hum atibba'u min Amerika. Nah. Mereka para dokter dari Amerika. Sahih. Man ula'ikan nisa'u. Siapa para perempuan itu? Nah. Hunna ummahatut talibatu. Ummahatut talibatu. La, talibati. Talibati. Kenapa talibati? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Nah. Mudhafun ilaih. Mereka ibu-ibu, mereka ibu-ibu dari para siswi. Nah, sahih. Terus. Aba ut tulabu indal mudiri. Aba utulabi indal mudiri. Bagus. Utulabi. Lagi-lagi kenapa dia majrur di situ? Kenapa kasrah? Mudhaf ilaih. Naam, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Iya. Bapak dari para siswa sedang di Endal Mudiri bersama Mudir bersama para pimpinan bersama pimpinan. Nah, bersama pimpinan yakni kepala ya. Sekolah maksudnya. Iya. Iya, kepala. Terus aula ikan nisa'u kholatuka ya mar. Ah. Ada Maryam di depannya. Oh. Ya, aula ikan nisa'u kholatuki ya Maryam. Nah, ya Maryamu, hidupkan semua ya harakatnya. Nah, apakah para perempuan itu bibimu ya Maryam? Bibimu wahai Maryam. Bibimu wahai Maryam. Nah, ini kholat bibi dari mana Ummu? Khusus bibi dari mana ini? Kholat bibi dari ibu. Naam, ahsanti. Nah. Terus. Maaf nggak kelihatan Ustaz. Ummu tidak pakai buku sepertinya. Belum, Ustaz, belum punya. Ah, semoga Allah berikan kemudahan. Baik, silakan. Kelihatan sekarang di layar ya, televisinya? Iya, iya, kelihatan. La hunna amati. Bukan mereka bibi-bibiku dari ayahku. Naam, sahih. Haula'i atibba'u wa ula'ika muhandisun. Nunnya hidupkan. Muhandisu. Muhandisuna. Muhandisuna. Naam. Mereka para dokter dan mereka para mereka ini dokter. Para dokter, ya. Mereka ini. Mereka ini para dokter dan mereka. Mereka itu. Insinyur. Mereka itu para insinyur. Nah, kenapa kita terjemahkan haula mereka ini dan ulaika mereka itu? Kenapa begitu, Umu? Haula'i jamak dari hada ya. Hada dan hadhihi. Iya. Dan hada dan hadhihi. Iya. Maka terjemahannya mereka ini. Nah. Ya. Kalau ulaika? Wa ulaika jamak dari dalika dan tilka. Sahih. Maka kita terjemahkan mereka itu. Mereka itu. Nah, wadih, Umu, jelas? Iya. Jelas, insyaAllah? InsyaAllah. Baik. Terus. Terima kasih, Ustaz. Belum selesai, masih lama. Belum selesai, jelas. Nah, masih berapa menit lagi? Iya. Masih 14 lagi, silakan. Saya senang dengar suara Umu. Lanjut. Iya. Haulai ar-rijalu. Sambung. Haulair. Haulair rijali. Hah, kenapa rijali? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Lala, enggak mungkin. Tidak mungkin. Oh, nah. Hadha rajulin atau hadha rajulun umu. Kalau dia dibuat mufrad. Haulair rajulu. Lala. Saya tadi hanya beri contoh saja. Haulair rijalu. Terus. Fukoroi. Hah, kenapa fukoroi? Arijalu fukoroi. Hah. Mudhafun ilaih. Lala, ada khabar. Fukorau khabar. Khabar. Bukan mudhafun ilaih. Kalau ada mudhafun ilaih, berarti ada mudhafnya. Mana mudhafnya? Oh iya. Nah, tidak mungkin ar-rijal jadi mudhaf. Tidak mungkin di situ ar-rijal oh, iya, sebagai mudhaf. Ya. Nah. Haulair rijalu fuqara'u. Bagus. Wa ulaika aghnia'u. Naam, sahih. Mereka ini para laki-laki fuqara, fakir. Wa ulaika dan mereka itu para laki-laki yang kaya. Naam. Ah, santi. Terus. Ulaika tulabu di'afun. Naam. Mereka itu para siswa yang lemah. Naam. Man ulaika rijalu. Siapa laki-laki itu? Siapa para lelaki itu? Iya, siapa para lelaki itu? Hum wuzaro'u. Mereka para menteri. Naam, ahsanti. Umu, dari mana belajar bahasa Arabnya, Umu? Al-Mahdi belajar di Ma'had Baitul Arqam, Bandung, Ustaz. Oh, Masya Allah. Umu di Subang? Iya, di Subang, Ustaz. Taib. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Umu Safira di Subang ya, dan alhamdulillah bergabung kembali. Kemarin juga bergabung di Ustaz Mas'ud. Alhamdulillah. Taib, ya. Kita cukup. No, saya yakfi. Alhamdulillah. Nah, sudah diulang dua kali oleh para pendengar, diulang berkali-kali oleh antum di sini. Naam. Cukup. Alhamdulillah. Kita langsung masuk latihan. Kita masuk latihan. Jika waktu memungkinkan, dua latihan kita baca. Jika tidak, maka satu latihan. Iqra, baca yang diperintahkan di sini, Ilham. Bantu Ana menerjemahkan. Bismillah. Hawilil mubtada. Hawilil mubtada'a. Nah, anta syaribta al-qahwa, alam tashrab ba'd. Mada as-sawd da'if. Ha, anta rajul qawi wala rajul da'if, ya akhi? Qawi, ha. Yalla, hawilil mubtada'a fi kulli min, fi kullin fi kullin min minal jumalil atiyati ila jam'in ma tagiri terus kan? ma yalzamu nah tarjim hawil mubtada'a rubalah mubtada pada setiap dari jumlah berikut ini dari kalimat berikut ini ke bentuk jamak. Naam. Apa yang dirubah jadi jamak? Mubtada'nya. As-su'al, ma huwal mubtada? As-su'al lakum jami'an ya khan. Ajibu. Buat semuanya. Ma makna al-mubtada? Bagaimana antum akan mengerjakan latihan ini kalau enggak tahu mubtada yang mana? Mubtada isim yang di awal kalimat, jumlah ismiyah. Kata benda yang di awal jumlah ismiyah. Nanti akan kita lihat di contoh akan kelihatan mana mubtada'nya. Ma'at-taghyir, lanjutkan. Ma'at-taghyir, belum selesai terjemahannya. Dengan taghyir itu maksudnya? Dengan perubahan ma'yalzamu. Yang diperlukan. Nah, dengan perubahan yang diperlukan. Nah, ketika mubtada'nya berubah jadi jamak, apakah yang berikutnya harus berubah juga atau tidak? Tergantung keperluan. Maka begitu maksudnya. Ilham. Iqra al-mithal. Iqra al-mithal ya Syekh. Semuanya berkebahagiaan. Baca contohnya. Misalun zalikar rajulu mudarrisun. Mudarrisun. Na'am. As-su'al huna aina al-mubtada? Mana mubtada'nya? Zalika. Teruskan. Jadi apa? Ulaikar rijalu mudarrisuna. Naam. Dzalika jadi ulaika. Yang berikutnya apakah perlu berubah atau tidak? Setelah mubtada perlu berubah atau tidak? Perlu. Nah, berarti di sini taghyir ma yalzam. Ada perubahan yang diperlukan. Dzalika menjadi ulaika, ar-rajul otomatis menjadi apa? Ar-rijal. Mudarrisun jadi mudarrisuna. Jadi semuanya berubah. Semuanya berubah. Nah. Pertanyaannya kalau ada mubtada pasti ada khabar. Sudah kita baca belum? Mubtada wa khabar di mujarad jilid yang pertama belum ya? Belum. Tidak kita perpanjang. Yang pasti mubtada dzalika jadi ulaika. Yang berikutnya berubah karena diperlukan. Wadih? Jelas? Naam. Abu Adam rakam wahid. Adam anta rakam itsnan. Wa Aba Abdillah anta rakam 3. Wa anta rakam 4. Ya Ilham, sama 5 anta ya Syekh. Lima soal ikhwan studio, setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Paham bagian masing-masing? Paham. Anta rakam kam ya Abu Adam? Wahid. Adam? Nah, anta ya Aba Abdillah kam? 3. Anta? 4. Wa Syekh, rakam kam ya Syekh? 7. خمسة نعم طيب تفضل ابدأ واحد من ذلك الفتى ترجم أولا siapa pemuda itu mana مبتدأ yang di sini من ذلك ذلك نعم طيب من أولئك الفتية ممتاز من ulaikal fityatu na'am tarjim siapakah para pemuda itu mumtaz ahsanta ya abad anta ya adam isnan man aina zalika man aw min min aina zalikal mudarrisu na'am mudarrisun. Tarjim min aina apa itu min aina min aina tarjim, terjemahkan dulu. Apa arti min aina? Dari mana murid itu? Guru itu? Guru itu. Silakan. Mana mubtada'nya? Zalika. Nah. min aina ulaikal mudarrisuna? Mumtaz, ahsant. Min aina ulaika al-mudarrisuna? Jadi bagaimana sekarang terjemahannya, Adam? Dari mana guru-guru itu? Naam, ahsant. Syukran. Thalatha. Tafadhal ya Abu Abdullah. Thalatha. Tilkal fatatu bintut tabibu. Bintut tabibi mudhaf ilaih tabibi. Tilkal fatatu bintut tabibi. Nah, terjemahkan dulu. Itu anak pemuda. Pemudi itu anaknya Pak Dokter. Nah, putrinya? Putrinya Pak Dokter. Mumtaz. Mana mubtada di sini ya, Abu Abdullah? Tilka. Silakan dirubah jadi jamak. Ulaika. Ulaikal. Bagus. Ulaikal fityatu. Fityatu itu muzakkar, jamak daripada fata, pemuda. Ini pemudi. Apa jamaknya, kawan? Al-fatat. Al-fatayatu. Al-fatayatu. Nah, sekali lagi. Ulaikal fatayatu bintut. Tidak mungkin tidak dirubah bintunya. Bintunya harus dirubah juga. Banatu. Naam. Banatu. Banatu tiba'u. La. Tabib tetap. Tidak usah berubah. Tidak perlu berubah. Banatu tabibi. Naam, ahsant. Sekali lagi. Ulaikal fatayatu banatu tabibi. Naam. Tarjim. Mereka itu putri-putri anak dari para pemudi itu. Mereka itu para pemudi itu anaknya Pak Dokter. Nah, putri-putrinya? Putri-putrinya Pak Dokter. Ahsant. Jazakallahu khairan ya ahli karim. Nah. Anta tuhibbu binta tabib, ha? Masya Allah. Wasil ya Ilham. Jazakallahu khairan ya Abu Abdullah. Syukran. Arba. هذا الطالب من إنكلترا وذلك من فرنسا. نعم. ترجم. Ini siswa dari Inggris dan itu dari Perancis. نعم. Masya Allah. أين المبتدا؟ هذا وذلك. هذا فقط. نعم صح. نعم. هؤلاء الطلاب من إنكلترا وأولئك من فرنسا. نعم وأولئك من فرنسا. جزاك الله خيرا. ترجم أولا. Para siswa ini dari Inggris dan para siswa itu dari Perancis. نعم جزاك الله خيرا. نعم خمسة. تفضل يا شيخ. Khamsa. Adzalikal muhandisu muslimun? Naam. Apakah insinyur itu seorang muslim? Naam. Tarjamah jamila wallah. Aulaikal muhandisuna muslimuna? Adzalika jadi apa, Syekh? Apa jamaknya? Adzalika. Jadi apa? Adzalika jadi apa? A'ulaika. Sekali lagi. A'ulaikal muhandisuna muslimuna. Naam, sahih. Apakah para insinyur itu orang-orang muslim? Naam. Jazakallahu khairan ya Syekh, barakallahu fik. Barakallahu fik. Biabdu anna al-waqt laysa يعني له إلا دقائق فقط ننهي هذا المحاضرة إلى هنا. كده شكرا سامسون يا أخوان. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ketandai kita masih di nomor berapa tadi? Khamsah. Masih ada 5 soal lagi yang belum dijawab. Jazakumullahu khair ala hudurikum fi hadhihi al-lailah. Dan ana kembalikan ke Abah Zuhri.